الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan kita memasuki permasalahan yang kedua setelah kita menjelaskan pada permasalahan yang pertama tentang uzur-uzur yang diperbolehkan di dalam syariat bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, mufattiratus shaim, perkara-perkara yang membatalkan puasa seseorang. Maka pada permasalahan yang kedua ini beliau akan menyebutkan beberapa hal-hal yang membatalkan puasa apabila seseorang melakukannya atau terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Namun sebelum kita memasuki poin-poin yang disebutkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa ada beberapa syarat yang dengan syarat-syarat tersebut, apabila seseorang melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya batal. Namun apabila tidak terpenuhi syarat dari syarat-syarat tersebut, maka meskipun seseorang terjatuh ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa namun tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak dianggap bahwa dia membatalkan puasa. Dan para ulama menyebutkan ada tiga syarat. Ada tiga syarat yang apabila sempurna syarat tersebut, puasa yang dilakukan oleh seseorang menjadi batal disebabkan karena dia melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Syarat yang pertama adalah berilmu. Dia harus berilmu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang dimaksud berilmu di sini ada dua hal. Yang pertama, seseorang harus mengetahui ilmunya dalam syariat bahwa perkara tersebut membatalkan puasanya. Bahwa perkara tersebut membatalkan puasanya. Apabila dia jahil tentangnya, tidak mengetahui bahwa ternyata itu membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal disebabkan karena kejahilannya tentang hukum syar'i. Seperti misalnya seseorang tidak mengetahui bahwa waktu fajar telah masuk. Dia menyangka bahwa masih di malam hari. Sehingga dia terus makan dengan persangkaan bahwa Ini masih di malam hari. Maka dia terus makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr." Kalian diperbolehkan makan dan minum hingga nampak fajar shadiq. Nah, namun dia jahil. Sehingga dalam hal ini tidak membatalkan puasanya. Hal ini pernah dialami oleh Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad." Makan dan minumlah kalian hingga nampak benang putih dari benang merah. Maka Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu kurang memahami makna dari ayat tersebut. Bahwa yang dimaksud ayat itu adalah gelapnya malam dan terangnya siang, yakni munculnya fajar shadiq. Hingga nampak bagi kalian fajar shadiq yang membelah kegelapan malam. Maka yang dia fahami, dia meletakkan benang merah, benang putih dan benang hitam di atas sebuah bantal, lalu kemudian terus dilihat, diperhatikan. Nah, ternyata tidak nampak juga dan terus masih dalam kondisi gelap. Dia terus makan sementara waktu fajar telah masuk. Maka dia menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, yang dimaksud adalah al-fajr as-sadiq. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa puasa Ali bin Hatim puasanya tidak sah karena kejahilannya. Karena kejahilannya. Sehingga seorang yang tidak mengetahui hukum, dia menyangka bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya ada seorang tinggal di pedalaman, menyangka bahwa diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa itu minum karena kejahilannya, maka dia ma'dzur, diberi udzur dalam hal ini dan tidak membatalkan puasanya sampai dia mengetahui hukumnya. Yang kedua, berilmu tentang waqi'ul hal, tentang kondisi yang ada. Berilmu tentang kondisi yang ada. Apabila dia tidak mengetahui kondisi, dia menyangka bahwa waktu berbuka puasa telah masuk, sehingga dia pun makan dan minum sementara pada hakikatnya belum memasuki waktu maghrib. Maka dalam hal ini puasa yang dilakukan tetap sah. Dia sempat makan karena persangkaannya bahwa waktu maghrib telah tiba. Dan ini pernah dialami oleh Asma radhiyallahu taala anha. Ketika beliau mengkisahkan tentang yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, suasana gelap mendung. Suasana mendung ketika itu. Kata Asma radhiyallahu taala anha, "Afarna yaumal ghaim." Kami sempat makan, yakni berbuka puasa pada hari mendung ketika itu. Mereka menyangka bahwa telah tiba waktu maghrib. Setelah mereka makan, tiba-tiba kondisi menjadi terang dan ternyata matahari belum terbenam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Matahari belum terbenam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukumi puasa mereka batal Kalau seandainya puasa mereka batal, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengqadha, mengganti puasa mereka. Jadi ini syarat yang pertama. Seseorang harus mengetahui, baik dari hukum syar'i, demikian pula dari sisi hukum al-waqi', kondisi yang ada. Syarat yang kedua yang membatalkan puasa seseorang dengan melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah adz-dzikr. Dia mengingat, mengingat lawannya lupa. Apabila seseorang lupa, apabila seseorang lupa bahwa dia sedang berpuasa sehingga dia makan dan minum, maka yang demikian tidak membatalkan puasanya meskipun berkali-kali dia lupa. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man nasiya wa huwa shaim fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa lalu dia makan dan minum, maka silakan dia sempurnakan puasanya. Yani tidak membatalkan puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya makanan dan minuman tersebut. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga yang membatalkan puasa seseorang adalah al-amdu. Dia melakukan hal itu dengan sengaja. Dengan sengaja dan berdasarkan pilihannya sendiri. Adapun kalau dia tidak melakukan dengan sengaja, misalnya dia mandi kemudian ada yang masuk tanpa sengaja, atau dia beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung tiba-tiba tanpa sengaja ada yang masuk dari air tersebut melalui lubang hidungnya, maka yang demikian tidak membatalkan puasa seseorang. Karena termasuk di antara syarat adalah melakukannya dengan ta'ammudan, dengan sengaja. Ini tiga syarat yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian kata beliau, wahiyya al-asya'u allati tusidu ala as-sha'imi shaumahu wa tufattiruhu. Dan ini adalah merupakan hal-hal yang merusak bagi orang yang berpuasa puasanya dan membatalkannya. Wa yufattiru shaim bi fi'li ahadi al-umuri taliyah, dan yang membatalkan puasa seseorang dengan melakukan salah satu dari perkara-perkara berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, al-aklu awisyurbu amdan, makan atau minum dengan sengaja. Dengan sengaja dan dia mengingatnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu yang dimaksud minal fajr, dari nampaknya fajar shadiq. Thumma atimmus siyama ila al-lail, kemudian sempurnakan puasa hingga malam. Faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lis-shaimi al-aklu wash-shurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-lail ghurubus syams. Maka ayat ini menerangkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang yang berpuasa makan dan minum setelah terbitnya fajar shadiq hingga malam hari yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Amma man akala aw syariba nasiyan fa siyamuhu sahih. Adapun yang makan atau minum dalam keadaan dia lupa, maka hukum puasanya sah. Wa yajibu alaihi al-imsaku idza tadzakkar, dan wajib baginya untuk tetap menahan diri ketika dia lupa, ketika dia mengingatnya. Yani pada saat dia lupa, maka dia makan atau dia minum. Tiba-tiba dia mengingat, maka dia harus langsung menahan diri. Jadi tidak ada istilah sudah terlanjur sudah. Kapan dia mengingat, dia menahan diri. Dia menahan diri. Karena yang namanya mengingat sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda. Nah, nanti saya ingat kalau sudah minum. Gimana itu? Nanti saya ingat kalau sudah minum. Berarti kamu sudah mengingat. Jadi kapan dia mengingat, dia harus menahan diri. Meskipun belum sempat minum. Nah, walhasil itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kapan dia mengingat, langsung dia menahan. Dan dia lanjutkan puasanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menganggap puasanya falyutimma shaumahu. Hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepadanya makanan dan minuman. Baik, sampai di sini ya kawan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.